Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kita. Melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita. Terlebih lagi dalam waktu dekat kita akan segera memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita benar-benar bisa memanfaatkan keberadaan kita di bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin. Dan keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan yang terakhir dari sejarah penaklukan di masa para khulafaur rasyidin ridwanullah alaihim ajmain, kita telah mulai membahas penaklukan Mesir di bawah kepemimpinan Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Telah kita sebutkan bahwa Amr bin Al-As berhasil menaklukkan dua kota yang sangat strategis di Mesir, yaitu kota Pharma dan kota Bilbis. Dan semua penaklukan ini ya dilakukan oleh Amr bin Al-As dengan bantuan orang-orang Kipti. Di orang-orang Kipti, ya mereka senang dengan kaum Muslimin. Pada hakikatnya mereka pun dijajah, ya dalam keadaan terjajah oleh orang-orang Romawi. Maka ketika datang kaum Muslimin ke negeri mereka, mereka pun menyambut dengan begitu gembira. Demikian juga kaum muslimin memperlakukan orang-orang Kipti dengan baik. Karena pada diri mereka terdapat hubungan. Ya, karena Hajar, ibu dari Nabi Ismail alaihissalam, sebagai cikal bakal orang-orang Arab, ini berasal dari Kipti. Ya, jadi hubungan mereka sudah berlangsung sejak lama. Makanya kaum muslimin sangat menghormati orang-orang Kipti, demikian juga orang Kipti pun ya memberikan bantuan atau paling tidak mereka membuka jalan bagi kaum muslimin untuk mengalahkan orang-orang Romawi. Baik, setelah Pharma dan Bilbis, kita akan bahas penaklukan Ummu Dunain. Ya, bisa ditampilkan petanya. Ya. Jadi Ummu Dunain ya ini terletak di sebelah selatan Bilbis. Ya, Ummu Dunain. Saya ragu-ragu ini apakah namanya Ummu Dunain atau Ummu Danin, tapi kalau lihat beberapa apa situs di Mesir, mereka memanggilnya sebagai Ummu Dunain. Ummu Dunain. Nah, Ummu Dunain kalau sekarang itu termasuk ke dalam wilayah Kairo, kota Kairo. Jadi kota Kairo itu adalah kota yang sangat besar ya. Dahulu mungkin dia meliputi beberapa kota, jadi beberapa kota dijadikan jadi satu menjadi kota Kairo. Ummu Dunain ini juga sekarang termasuk ke dalam bagian kota Kairo. Nah sekarang dia menjadi Ramses Square. Bisa dilihat digeser ininya. Ramses Square itu ini. Termasuk daerah yang padat ya di nah ini dia ini keadaan Ummu Dunain sekarang ya jadi Ramses Square. Kenapa disebut sebagai Ramses Square? Karena dulu di tengah-tengah lapangan itu ada patung Fir'aun. Jadi ada patung Fir'aun Ramses II, makanya disebut Ramses Square. Ya ada fotonya yang klasik itu, coba ditambahkan naik sedikit. Nah ini dia Ramses Square. Nah, ini dulu namanya Ummu Dunain. Ya, Ummu Dunain sekarang menjadi Ramses Square. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi. Ini sudah sepertinya sudah dirobohkan. Kemudian patung Ramsesnya itu sudah dimasukkan ke dalam museum. Ya, alhamdulillah. Lebih baik di museum ya daripada di lapangan terbuka seperti itu. Ya, ini adalah budaya-budaya sebelum Islam, ya, budaya-budaya pagan sebelum Islam. Ya. Disebutkan oleh sejarawan Ali Solabi, hafizahullahu taala, ya, beliau menyebutkan menukilkan riwayat dari Ibnu Abdul Hakam, anna Amran madha bi jaisihi hatta fatha Bilbis. Bahwa Amr bin Al-As, ya, beliau berjalan bersama pasukannya sampai berhasil menaklukkan Bilbis. Ya, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ba'da qitalin damin nahwan min syahr. Setelah berlangsungnya peperangan selama sekitar satu bulan. Jadi perangnya cukup lama untuk menaklukkan Bilbis. Qala thumma madha hatta ata Ummu Dunain. Kemudian dia pun meneruskan perjalanannya sampai ke Ummu Dunain. Fa'idha farok tafansab. Ya, setelah selesai, ya, menaklukkan satu tempat, maka berpindahlah ke tempat yang selanjutnya. Dari satu amalan, berpindah ke amalan yang selanjutnya. Ya. Wahya waqi'atun 'ala Nil. Dan Ummu Dunain ini terletak di tepi sungai Nil. Di tepi sungai Nil. Wa qatala al-muslimun, ya, haulaha qitalan syadidan. Maka kaum muslimin pun berperang di sekitar Ummu Dunain, ya, habis-habisan. Ya, jadi sebelum setelah Babil Bilbis, setelah Bilbis itu berhasil ditaklukkan, maka berjalanlah Amr bin Al-As dan pasukannya, ya, menuju Ummu Dunain, kemudian berperang, ya, berperang di sekitar Ummu Dunain dengan habis-habisan. Nah, ketika itu Amr bin Al-As merasa bahwa dia membutuhkan tambahan pasukan. Karena memang tujuan pasukan ini sebenarnya, ya, bukan hanya bagian selatan saja, tapi mereka akan menuju ke utara, menuju Iskandariyah. Sehingga dibutuhkan pasukan yang cukup besar. Ya, kita kemarin sudah sebutkan, pasukannya Amr bin Al-As itu hanya sekitar 4.000 orang. Sementara yang akan dihadapi, nanti akan dihadapi, mereka akan menyerang ke benteng Babilon, ya. Ya, benteng Babilon yang sangat kuat. Nah, kemudian setelah itu puncaknya nanti adalah penaklukan Iskandariyah. Sehingga mau tidak mau jumlah personil yang besar dibutuhkan oleh Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Maka apa yang dilakukan oleh Amr sebelum dia menyerang Ummu Dunain? Ya, wa arsala Amr ila amiril mu'minin, ya, yastamadduhu fa'ammadahu amiral mu'minin bi arbati ala fi rojulin. Maka kemudian Amr pun mengirimkan surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang berada di kota Madinah. Beliau meminta bala bantuan, ya, dari Amirul Mukminin. Fa'amaddahu Amirul Mukminin bi arba'ati ala fir rajul. Maka kemudian Amirul Mukminin mengirimkan 4.000 pasukan tambahan. Ya, jadi sebelumnya mengirimkan 4.000, kemudian mengirimkan 4.000 pasukan lagi. Qala ala kulli alfin minhum rajulun yaqumu maqama alf. Dan setiap 1.000 dari 4.000 pasukan ini, dari 4.000 pasukan ini, setiap 1.000 ada pasukan, ada komandannya. Jadi dari 4.000 pasukan yang dikirimkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, setiap 1.000 orang ada komandannya. Siapa saja komandan pasukan tersebut, ya, yang menjadi komandan pasukan tambahan ini bukan figur-figur yang sembarangan. Orang-orang yang telah menghabiskan separuh hidupnya mungkin untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wahum Az-Zubair ibn al-Awwam. Ya, di antara yang menjadi komandan pasukan adalah Az-Zubair ibn al-Awwam. Man huwa Az-Zubair? Siapa itu Az-Zubair? Beliaulah hawarinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pengikut setia dan penolongnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan termasuk al-asyarah al-mubasysyiruna bil jannah. Termasuk 10 sahabat yang dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Qala wal Miqdad ibn al-Aswad, kemudian sahabat yang mulia Al-Miqdad bin al-Aswad. Wa Ubadah ibn al-Samit, demikian juga Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, ya, salah seorang dari sahabat Ansar. Wal Maslamah wa Maslamah bin Makhlad, demikian juga Maslamah bin Makhlad. Dan dikatakan bahwa yang keempat ini bukan Maslamah bin Makhlad, tapi Kharijah bin Hudzafah. Kharijah bin Hudzafah. ini adalah figur-figur yang memimpin pasukan bantuan yang dikirimkan oleh Umar Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi sekarang jumlah total pasukannya Amr bin Al-As ada 12.000 pasukan. Nah, kemudian Umar mengatakan dalam suratnya, "I'lam anna ma'aka 12,000." Ya. "Walan tughlab 12,000 min killah." Ya, maka kemudian Umar berpesan, "Wahai Amr, ketahuilah sekarang pasukanmu itu 12.000. Ini jumlah yang banyak. Wahai Amr, sekarang pasukan yang kau pimpin itu ada 12.000. Walan tughlab 12,000 min killah." Dan pasukan yang 12.000 ini tidak akan terkalahkan karena jumlah yang sedikit. Maka hati-hati, ini maksudnya Umar Al-Khattab itu hati-hati. Ini sekarang jumlah pasukanmu itu sudah ditambah. Ada 12.000 pasukan yang sekarang kau pimpin. Ya, sehingga apa? Kalau ada kekalahan yang kau terima, maka kekalahan itu bukan karena jumlah, karena jumlahnya sudah cukup besar. Tapi mungkin ada kekalahan dari sisi yang lain. Maksud Umar, tidak pantas kamu untuk kalah karena jumlah. Karena jumlahmu sekarang sudah banyak. Pasukanmu sekarang 12.000 personil. Ya. Maka kemudian setelah pasukan datang bala bantuan kepada Amr bin Al-As, ya, untuk melakukan penyerbuan ke Ummu Dunain, maka beliau radhiyallahu taala anhu pun melakukan penyerangan kepada pasukan Romawi yang berada di sana. Faqad kharaja Rum ma'al aqtab limuwajahatil muslimin. Maka keluarlah orang-orang Romawi, pasukan Romawi bersama sebagian orang-orang Kipti untuk melawan kaum muslimin. Wajarat bainahum ma'rakatun hamiyah. Maka berkecamuklah peperangannya demikian sengit antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi yang dibantu oleh sebagian orang-orang Kipti. Maka apa yang dilakukan oleh Amr bin Al-As ketika itu? Beliau membagi pasukannya. Qala istamala fiha Amr bin Al-As ya daha'ahu al-harbi. Maka ketika menghadapi orang-orang Romawi yang disertai oleh orang-orang Kipti ini, Amr bin Al-As menggunakan strategi peperangannya yang jitu. Kama sona'a Khalid ibn al-Walid fi hurubil Iraq. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Khalid ibn al-Walid ketika menaklukkan Irak. Bagaimana caranya? Yaitu membagi-bagi pasukan. Ya, jadi nanti ada pasukan yang berhadapan dengan musuh, sementara pasukan yang lainnya diletakkan pada sisi lain. Jadi musuh mengira bahwa cuma yang di depan inilah pasukan yang dihadapi, padahal ada pasukan lain yang siap untuk menyergap. Jadi dibagi-bagi pasukannya Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Wadzalika annahu ja'ala jayshahu thalathata aqsam. Ya. Maka kemudian yang dilakukan oleh Amr bin Al-As, dia membagi pasukannya menjadi ya tiga pasukan. Ya. Kemudian pasukan yang pertama beliau letakkan untuk menghadapi musuh atau menyerang musuh fi Jabalil Ahmar. Ya, beliau letakkan dekat sebuah tempat yang bernama Jabal Al-Ahmar, yaitu bukit merah atau gunung merah. Nah, ini diletakkan pasukannya di sana. Ya. Kemudian diletakkan pasukan yang lain ala Nail qariban min Ummu Dunain. Kemudian pasukan yang kedua, bagian yang kedua dia letakkan dekat Sungai Nil. Dekat dengan apa? Ummu Dunain. Ya. Wa qabala a'da'uhu baqiyatul jaysh. Kemudian pasukan yang ketiga inilah yang berhadapan langsung ya dengan musuh. Jadi ini sama dengan strateginya Khalid bin Walid. Ya, dalam sebagian peperangan beliau melawan orang-orang Persia di Irak, ya beliau membagi pasukan. Ya, jadi musuh mungkin tertipu ya, merasa bahwa pasukan yang dihadapi itu cuma satu, tapi ternyata ada apa? Ada tiga. Ya, satu menyerang dari sisi kanan, satu menyerang dari sisi kiri. Ya, jadi mereka tertipu. Ya. Walamma nashabal kital bainal fariqain kharaja ya al-kamain alladhi fil jabalil ahmar wan qadda ala rum. Maka kemudian ketika pertempuran sedang berkecamuk, maka keluarlah ya pasukan, dua pasukan yang ada yang satu dari Jabal Ahmar, kemudian yang satu dari dekat Ummu Dunain, mereka ikut bergabung. Maka orang-orang Romawi pun menjadi panik. Ya ternyata pasukan yang dihadapi oleh mereka bukan hanya satu, tapi tiga pasukan. Fakhtalla nizamuhum, maka cerai-berailah pasukan orang-orang Romawi. Fanhazamu, ya, dan kemudian mereka pun ya porak-poranda diserang oleh kaum muslimin. Ya. Atau yang pertama kali menyerang adalah yang berada di Jabal Ahmar terlebih dahulu. Jadi pasukannya mereka berhadapan dengan pasukan inti pertama. Kemudian tiba-tiba datang serangan dari Jabal Ahmar. Datang ya untuk memberikan bantuan kepada pasukan inti. Maka kagetlah orang-orang Romawi, panik mereka. Akhirnya porak-poranda pasukan mereka. Kemudian sisa pasukan lari ke Ummu Dunain. Nah, di Ummu Dunain sudah ada pasukan yang ketiga. Ya, jadi orang Romawi diserang dari tiga arah. Pertama berhadapan dengan pasukan inti. Kemudian ketika perang berkecamuk, datanglah pasukan dari Jabal Ahmar. Maka mereka terdesak, hancur. Mereka kemudian lari ke arah yang lain. Arah yang tidak ada kaum muslimin. Ternyata di sana pun telah menunggu pasukan kaum muslimin. Ya. Faqabalahum al-kamin alladhi ya biqurbiha. Maka kemudian mereka pun dihadapi oleh pasukan yang ada di dekat Ummu Dunain. Ya. Fa'asbahu baina juyusil muslimin al-thalathah. Maka bergabunglah pasukan kaum muslimin yang tiga tadi. Pasukan inti, pasukan dari Jabal Ahmar, dan pasukan dari Ummu Dunain. Ya. Wan hazamu wa tafarraqa jaisuhum. Ya. Walaja'a ba'duhum ila hisni Babilun al-Hasin. Maka hancur berantakan, porak-porandalah pasukan kaum Romawi, kemudian mereka pun tercerai-berai. Ya, tercerai-berai, hancur berantakan pasukan mereka, pertahanan mereka hancur oleh kaum muslimin, kemudian sisa-sisa pasukan ya lari memasuki benteng Babilun. Ya, benteng Babilun. Ya. Ini yang akan kita bahas nanti ya. Jadi dalam Ummu Dunain hancur mereka, kemudian sisa-sisa pasukan yang masih hidup mereka kabur dan berlindung di benteng Babilun. Ya. Memang nama bentengnya Babilun ya. Memang Babilun ada di Irak, tapi di Mesir itu ada benteng yang namanya benteng Babilun. Wallahu ta'ala lah, mungkin di masa lampau orang-orang Babilonia juga pernah menguasai Mesir sehingga ada peninggalan mereka. Ya, benteng Babilun. Nah, qala wa hakadha kasabal muslimuna hadhihi al-ma'rakah. Dengan demikian menanglah kaum muslimin dalam pertempuran ini. Ya, kaum muslimin pun meraih kemenangan ya dalam pertempuran ini. Wa waqahumullahu syarra a'daihim bi fadlihi ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka dari keburukan musuh-musuh mereka dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang demikian ini tentu dari taufiknya Allah Subhanahu wa taala, ya, dari karunia yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, ya, kemudian setelah itu yakni kecerdasan atau kepandaian para pemimpin mereka, yakni komandan pasukan mereka Amr bin Al-As. Ya. Jadi setelah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya, ya, karena kemenangan itu tidak akan diraih kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya kemenangan ini juga tidak lepas dari strategi Amr bin Al-As yang demikian cerdas. Dan beliau pun sesungguhnya hanya meniru apa? Strategi yang diterapkan, ya, strategi yang diterapkan oleh Khalid ibn Walid, ya, di Irak. Luar biasa ya. Jadi pasukannya pertama mungkin menganggap satu saja ya dia lawan. Pas lagi seru-serunya berperang, tiba-tiba muncul lagi pasukan yang kedua. Akhirnya terdesak, begitu kabur sudah ada pasukan yang ketiga, ya, sehingga benar-benar berantakanlah pasukan orang-orang Romawi dalam perang Ummu Dunain. Baik. Selesai ya, Ummu Dunain berhasil ditaklukkan. Nah, sekarang kita akan bahas perang selanjutnya. Jadi kan tadi dikatakan bahwa setelah Ummu Dunain ya banyak di antara pasukan Romawi yang kabur ke benteng Babilun. Maka misi Amr bin Al-As selanjutnya adalah menaklukkan benteng Babilun. Ya. Dan benteng Babilun itu Masya Allah sampai sekarang itu masih ada. Ya, bisa ditampilkan ya puing-puing benteng Babilun sampai sekarang masih ada. Nah, ini dia di sebelah kanan kita. Ini benteng Babylon yang masih berdiri dan sekarang pun masih masuk ke dalam kota Kairo. Makanya tadi kita katakan Kairo itu besar sekali kotanya ya. Besar sekali kotanya. Kalau dulu mungkin Kairo itu dulu terdiri dari beberapa kota ya. Kemudian mungkin masuk-masuk dijadikan satu menjadi satu kota yang sangat sangat besar. Nah, ini benteng Babylon. Kemudian gambar selanjutnya, ini puing-puingnya masih ada. Ya. Sebentar, antum lihat di belakang itu ada gereja, ya, gereja Koptik, ya, gereja Koptik, gereja yang menjadi tempat ibadahnya orang-orang Kipti, ya, mereka Nasrani, ya, Nasrani Koptik, ya, namanya Nasrani Koptik, itu gereja mereka itu di dekat benteng Babylon itu masih ada. Coba diperlihatkan gambar selanjutnya. Nah, ini dia gambar puing-puing benteng Babylon yang masih berdiri sampai sekarang. Baik. Nah, sekarang bagaimana proses penaklukan benteng Babylon ini? Ya, disebutkan oleh sejarawan Ali Salabi, hafizahullah ta'ala, qala taqaddama amr wa jaisuhu ila hisni Babylon. Maka setelah selesai dari perang Ummu Dunain, majulah pasukan Amr bin Al-As dan pasukannya menuju benteng Babylon. Ya. Wa hasaruhu hisaran muhkaman. Kemudian mereka pun mengepung benteng tersebut dengan pengepungan yang demikian ketat. Wa damal hisar sabata ashhur. Kemudian pengepungan ya berlangsung selama 7 bulan. Ya, selama 7 bulan. Ya. Jadi penaklukan Mesir itu kalau dihitung dari awal sampai akhir itu sekitar 2 tahun. Ya, sekitar 2 tahun. Kenapa? Karena banyak sekali dilakukan pengepungan demi pengepungan. Ya, jadi benteng itu tidak langsung jatuh ke tangan kaum muslimin, tapi dibutuhkan kesabaran yang luar biasa, pengepungan demi pengepungan. Nah, untuk benteng Babylon ini ketika itu sampai 7 bulan ya dikepung oleh pasukannya Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Qala wa arsala muqawqis hilal dzalika ya rusulahu ila Amr bin Al-As li musalahah. Maka setelah 7 bulan dikepung oleh Amr bin Al-As, maka Muqawqis ya Muqawqis ini adalah pimpinan Mesir. Jadi Mesir ini wilayahnya Romawi, tapi dia punya gubernur sendiri yang berasal dari orang Koptik. Ya, kaum muslimin menyebutnya Muqawqis. Kalau dalam literatur barat, kita mendapati nama Muqawqis ini adalah Cyrus of Alexandria. Ya, Cyrus of Alexandria. Itu bisa lihat itu sejarahnya. Pas di masa penaklukan Mesir, ketika itu yang menjadi gubernur Mesir adalah seorang pimpinan agama, ya, pimpinan agama Kristen Koptik yang bernama Cyrus of Alexandria. Kaum muslimin memanggilnya sebagai Muqawqis. Maka setelah 7 bulan benteng Babylon ini dikepung, ya, oleh Amr bin Al-As dan pasukannya, Muqawqis mengirimkan utusan untuk berunding, ya, dengan Amr bin Al-As agar mendapatkan kemaslahatan. Fastajaba Amr bin Al-As ala syurut. Maka kemudian Amr bin Al-As, ya, beliau menjalankan sebagaimana biasanya, ya, beliau menawarkan 3 opsi. Yang pertama al-Islam, ya, aslim taslam, berislamlah kalian, maka kalian akan selamat. Kemudian awil jizyah, yang kedua membayar al-jizyah, kemudian yang ketiga, ya, al-harb, perang. Ini 3 opsi ini yang ditawarkan oleh Amr bin Al-As kepada Muqawqis. Maka kemudian faktarul Muqawqis al-jizyah. Ketika itu Muqawqis sebenarnya dia tidak mau berperang. Ya sudah, ya kita tahu pasukan kaum muslim ini legend ya. Kisah kepahlawanan mereka ini sudah demikian masyhur. Sehingga Muqawqis ya memilih untuk membayar jizyah. Ya sudah, tidak apa-apa, kami takluk kepada kaum muslimin, ya, tapi apa? Membayarkan jizyah. Maka kemudian Al-Muqawqis melapor kepada rajanya, ini kepada Herakla, ya, Heraklius yang sudah terusir dari negeri Syam ketika itu. Ya, dia sudah terusir dari negeri Syam, maka Mukaukis mengirim surat. Ini saya mau bikin perjanjian damai. Perjanjian damai kepada dengan kaum muslimin. Wa qadaba al-Mukaukis ila Herakla yasta'dinuhu fi dzalik. Maka Mukaukis pun mengirimkan surat kepada Kaisar Heraklius untuk meminta izin, ya, agar diizinkan membuat perjanjian damai dengan kaum muslimin dengan konsekuensi mereka harus membayarkan jizyah. Ya, agar tapi falam yakbal minhu. Ya, Heraklius tidak mau. Ya, karena dia harus melapor dulu ke kaisarnya. Kaisarnya enggak mau. Mukaukisnya sebenarnya ya udah tinggal bayar jizyah saja, tapi kaisarnya enggak mau. Ya. Bal hanaqa alaihi wala mahu lauman syadidan. Bahkan ketika itu Heraklius mencela Mukaukis dengan sejadi-jadinya. Ya, dia tidak berkenan dengan apa yang dilakukan oleh Mukaukis, membayar jizyah, memutuskan untuk membayar jizyah. Fastada'ahu ila Qistantaniyah. Maka kemudian Al-Mukaukis dipanggil ke Qistantaniyah, ke Konstantinopel. Ya, thumma nafa, kemudian dia pun ya diturunkan dari jabatannya. Ya, akhirnya apa? Heraklius ya tidak mau menerima apa yang diambil oleh Al-Mukaukis. Ya. Nah, ketika kaum muslimin sudah 7 bulan, ya sudah 7 bulan mereka mengepung benteng Babilon tanpa ada kepastian, ya. Maka muncullah keinginan dari Az-Zubair bin Awam, bagaimana kalau kita melakukan serangan. Ya, Az-Zubair bin Awam ingat tadi termasuk apa? Termasuk salah satu komandan yang diutus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk membantu Amr bin Al-As. Nah, disebutkan oleh sejarawan Ali As-Salabi, walamma abta'a ya fatu hisni Babilun qala Az-Zubair bin Awam. Ya, karena penaklukan benteng Babilon ini berlangsung dengan begitu lambat, sudah 7 bulan dikepung tapi tidak kunjung ditaklukkan oleh kaum muslimin, maka sahabat Az-Zubair bin Awam mengatakan, ya, inni ahabu nafsi lillah. Ya, aku menyerahkan diriku untuk Allah Subhanahu wa taala, wa arju an yaftahallahu bidzalika 'alal muslimin. Dan aku berharap, ya, dengan aku menyerahkan diriku untuk Allah Subhanahu wa taala ini, aku berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Nah, lihat di sini Az-Zubair ya tidak kemudian mengatakan bahwa dia akan memberikan kemenangan, tidak. Dia tetap menyandarkan kemenangan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian Az-Zubair pun naik ke atas benteng. Ya. Waraha Amr bin Al-As yuhasir hisna Babilun tsumma tasawwara Al-Hisan fil Lail. Maka kemudian Amr bin Al-As pun berupaya untuk melakukan pengepungan kepada benteng Babilon. Ya, jadi diserang benteng Babilon tersebut, ya. Dan ketika itu waktu malam. Ya. Dan ketika benteng tersebut dilakukan penyerangan kepada benteng tersebut, maka naiklah Az-Zubair ibn Awam radhiyallahu taala anhu. Fa wada'a sulaman min nahiyati suqil hamam. Maka dari arah suatu tempat yang bernama Suq al-Hamam, ya, Az-Zubair pun menaikkan tangganya, kemudian beliau pun masuk ke dalam benteng. Thumma so'ada. Nah, ini kisah ini ada disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Kita nukilkan saja dari Al-Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan wartaqa Az-Zubairu 'alaihim suwarul balad. Maka kemudian Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu mulai menaiki tembok-tembok ya benteng Babilon. Falamma ahsu bidzalika kharaju ila Amr min Babil akhar. Maka kemudian setelah mereka mengetahui, menyadari bahwa Az-Zubair dan pasukannya berhasil menyerang atau berhasil masuk ke benteng Babilon, ya, maka orang-orang Romawi pun segera menuju kepada Amr bin Al-As dari pintu yang lain. Ya, jadi ketika benteng tersebut apa benteng tersebut diserang oleh kaum muslimin, maka mereka segera menuju Amr bin Al-As untuk membuat perjanjian. Ya. Disebutkan bahwa bagaimana Az-Zubair, ya, bagaimana Az-Zubair kemudian bisa dan pasukannya bisa menguasai benteng, menguasai ini sebagian sudut benteng. Ya. Fa wada'a sulaman min nahiyati sukil hamam thumma sa'ada. Ketika itu Az-Zubair, ya, beliau meletakkan sebuah tangga di arah sukil hamam, kemudian beliau pun menaiki tangga tersebut. Wa amrul muslimina idza sami'u takbirahu an yaqtahimu al-hisn. Dan dia mengatakan kepada kaum muslimin, kepada pasukan kaum muslimin, apabila kalian telah mendengar takbirku, ucapan takbirku, maka lakukanlah serangan. Lakukanlah serangan kepada benteng, benteng Babylon. Falamma fama syaru illa wa Zubair ibn al-Awwam ala ra'sil hisn yukabbir wa ma'ahu saif fakabbaru takbiratan. Maka tidaklah mereka sadar kecuali Az-Zubair bin Awam sudah berada, ya, di puncak benteng. Kemudian beliau pun bertakbir dan di tangannya ketika itu ada pedang. Fakabbaru takbiratan. Maka kemudian beliau pun, ya, mengucapkan takbirnya. Fa'ajabahul muslimun min kharijil hisn. Maka kemudian orang-orang kaum muslimin, ya, yang berada di luar benteng, ya, mereka pun menjawab ucapan takbirnya Az-Zubair. Falam yashuqqa ahlul hisn annal muslimina qad iktahamu jami'an al hisn faharabu, ya. Maka kemudian orang-orang Romawi yang berada di dalam benteng, mereka mengira bahwa kaum muslimin telah berhasil, ya, telah berhasil menguasai benteng. Faharabu, maka mereka pun kabur. Fa'amada hawari Rasul sallallahu alaihi wasallam ila babi hisn Babilon fafatahu, ya. Maka kemudian karena sudah kabur mereka, karena mereka mengira pasukan kaum muslimin sudah berada di dalam benteng, mereka kabur. Maka setelah itu Az-Zubair bin Awam turun untuk membuka pintu benteng. Waqtahamal muslimuna al-hisn fafatahu, ya, unwatan. Maka kemudian, ya, kaum muslimin pun berhasil membuka pintu benteng tersebut, kemudian masuklah mereka ke dalam benteng Babilon. Ya. Nah, kemudian setelah kaum muslimin ini benar-benar masuk ke dalam benteng, maka pasukan yang lain atau pasukan Romawi yang lain, mereka keluar dari benteng yang lain, ya, dari pintu benteng yang lain untuk menemui Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, ya. Jadi setelah salah satu sudut benteng itu dikuasai oleh kaum muslimin, maka yang lainnya keluar. Ini mirip dengan penaklukan kota Damaskus, ya. Penaklukan kota Damaskus. Jadi diserang Abu Ubaidah bin Jarrah berada di posisi yang lain, Khalid bin Walid masuk. Ya, maka kemudian pasukan Romawi, ya, menghadap kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka demikian juga dalam peristiwa benteng Babylon. Az-Zubair masuk ke dalam salah satu sudut benteng, kemudian mereka kabur dari benteng, dari pintu benteng yang lain untuk membuat perjanjian damai, ya, dengan dengan kaum muslimin. Ya. Maka disebutkan bahwa ketika Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, ya, berhasil menguasai beberapa sudut benteng, beliau pun menghancurkan, ya, menara-menara dan juga menghancurkan benteng, dinding-dinding benteng agar bisa dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, adapun mereka penduduk benteng Babylon, mereka pun mendatangi Amr bin Al-As, kemudian mereka pun membuat perjanjian dengan Amr bin Al-As. Ya, perjanjiannya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, jadi saya ulang kembali bahwa awalnya dilakukan penaklukan terhadap benteng Babylon selama 7 bulan. Kemudian Az-Zubair bin Awam merasa tidak sabar, ya, karena sudah 7 bulan tidak ada progres, maka dia pun berinisiatif untuk menaiki dinding benteng, kemudian membuat satu strategi untuk mengecoh orang-orang Romawi yang ada di dalam benteng dengan mengucapkan takbir, kemudian diikuti dengan pasukannya mengucapkan takbir, sehingga orang-orang Romawi mengira bahwa kaum muslimin telah memasuki benteng, sehingga mereka pun kabur lewat pintu yang lainnya untuk menemui Amr bin Al-As, kemudian membuat surat perjanjian damai dengan Amr bin Al-As. Ya, maka kemudian benteng Babylon pun berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin, kemudian orang-orang di benteng Babilon pun membuat surat perjanjian dengan Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Bagaimana bunyi perjanjiannya disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma a'ta Amr bin Al-As ahla Misr. Ya, min al-aman ala anfusihim wa millatihim wa amwalihim wa kana'isihim wa sulubihim wa barrihim wa bahrihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah apa yang diberikan oleh Amr bin Al-As kepada penduduk Mesir berupa keamanan atas diri mereka, atas agama mereka, atas harta mereka, gereja-gereja mereka, salib-salib mereka, kemudian daratan maupun perairan mereka. La yadkhulu alaihim syai'un min dhalika wala yuntaqasu wala yusakinuhumu an-nubah. Ya. Maka mereka dijamin tidak akan diganggu sedikit pun ya pada perkara-perkara tersebut. Jadi agama mereka tidak akan diganggu, harta mereka tidak akan diganggu, gereja-gereja mereka tidak akan diganggu, demikian juga salib-salib mereka, daratan dan perairan mereka tidak akan diganggu dan tidak akan dikurangi. Wala yusakinuhum an-nubah, ya. Dan tidak ada orang nubah pun, satupun yang boleh tinggal di tengah-tengah mereka. Ya. Lalu nubah itu orang yang berada di bagian selatan Mesir. Ya. Orang-orang yang sekarang tinggal di bagian Sudan. Nubah itu adalah bangsanya Luqman al-Hakim. Ya, dalam surat Luqman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya dialog-dialog dan nasihat-nasihat Luqman kepada putranya. Nah, Luqman ini dalam sebagian kitab tafsir disebutkan orang Nubah. Maka orang Nubah tidak boleh tinggal di dalam Babilon. Qala wa ala ahli Misr an yu'tu al-jizyata idza ijtama'u ala hadha sulh. Kemudian penduduk Mesir berkewajiban untuk memberikan jizyah. Ya. Apabila mereka menyepakati perjanjian ini. Wantahat ziyadatun nahrihim khamsina alfa alfin. Dan setelah surut sungai mereka, mereka wajib untuk membayarkan khamsina alfa alfin. Khamsina alfa alfin itu artinya 5 ribu. 5 juta maksudnya. Ya, 5 juta. Ini 5 juta dirham. Ya. Qala wa alaihim majana lusutuhum ya fa in aba ahadun minhum an yujib rufi'a anhum minal jazaa biqadrihim. Ya, adapun masalah pencurian, terjadinya pencurian di tengah-tengah mereka, maka ini dikembalikan kepada mereka. Kemudian apabila ada yang tidak mematuhi perjanjian ini, rufi'a anhum minal jazaa biqadrihim, maka akan diangkat tanggung jawabnya, diangkat keamanan, jaminan keamanan darinya sesuai dengan keengganannya tersebut. Wa dhimmatuna mimma aba ya bari'atun. Adapun perlindungan kami ini tidaklah diberikan kepada orang-orang yang tidak sepakat dengan perjanjian ini. Wa in naqasa nahruhum min ghayatihi idzan taha rufi'a anhum biqadri dzalik. Kalau misalnya perairan mereka ya itu berkurang, debit air Sungai Nil itu berkurang sehingga tidak mampu untuk memberikan suplai yang cukup terhadap lahan pertanian, maka nanti jizyahnya dikurangi. Masya Allah ya, jadi jizyahnya itu disesuaikan dengan pendapatan mereka. Jadi kalau memang nanti Sungai Nil, jadi kan pertanian zaman dahulu kan sangat bergantung dengan aliran sungai. Kalau misalnya nanti Sungai Nil itu tidak memberikan suplai air yang cukup untuk lahan pertanian, maka jizyahnya akan dikurangi. Ya. Qala wa man dakhala fi sulhihim minar rum wan nubah falahum mithlu ma lahum wa alaihim mithlu ma alaihim. Kalau ada di antara bangsa Romawi, demikian juga orang-orang Nubah yang ingin mengikuti perjanjian ini, maka dia akan mendapatkan hak yang sama, demikian juga dia akan mendapatkan kewajiban yang sama. Karena asalnya perjanjian ini dibuat antara Amr bin Al-As dengan orang-orang Kipti, ya, dengan penduduk asli Mesir. Kalau ada orang Romawi atau orang Nubah yang ingin ikut serta dalam perjanjian ini, maka dia punya kewajiban yang sama. ya dia harus membayar jizyah kepada kaum muslimin. Ya. Waman aba wahtaro adzhab, fahuwa abinun hatta yablugha ma'manahu au yakhruja min sultanina. Barang siapa yang tidak mau ikut serta dalam perjanjian ini, ya, maka dan memilih untuk pergi, ya, maka silakan dia untuk pergi. Dan dia akan mendapatkan keamanan sampai dia ke tempat yang dia tuju. Artinya kaum muslimin tidak akan memberikan gangguan. Jadi dibikin perjanjian, kalau kalian ingin keluar dari benteng Babylon, silakan bagi kalian untuk keluar, ya. Dan kami akan berikan keamanan sampai kalian ke tujuan kalian, kalian tidak akan diganggu. Au yakhruja min sultanina, atau dia telah keluar dari kekuasaan kami, ya. Nah, kemudian beliau pun membuat ketentuan-ketentuan dalam pembagian jizyah, ya, sampai kemudian ditulis di akhir perjanjian tersebut, Syahida Az-Zubair wa Abdullah wa Muhammad ibnah wa Kataba Wardan wa Hadar, ya, dan kemudian perjanjian ini dipersaksikan oleh Az-Zubair, kemudian dipersaksikan oleh Abdullah bin Zubair dan juga Muhammad bin Zubair, ya, dan ditulis oleh Wardan, ya, wa Khidir dan juga Khidir atau Hadar, ya, dan juga ditulis oleh Wardan dan diikuti oleh Wardan, ya. Perjanjian ini juga diikuti dan ditulis oleh Wardan yang juga ikut hadir dalam perjanjian tersebut, ya. Jadi yang menjadi saksi adalah Zubair dan anak-anaknya, kemudian yang menulis perjanjian tersebut dan juga ikut hadir dalam perjanjian tersebut adalah Wardan. Wardan ini mantan budaknya Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi dengan demikian berhasillah ditaklukkan Babylon, ya. Benteng Babylon berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Baik. Maka setelah benteng Babylon ini berhasil ditaklukkan, ya, tinggal satu kota besar atau satu kota inti yang akan ditaklukkan oleh kaum muslimin, yaitu Al-Iskandariyah. Ya, di mana itu Iskandariyah? Iskandariyah berada di bagian utara negeri Mesir. Boleh ditampilkan petanya? Nah, antum bisa lihat, ya, di sana kecil, ya, kecil ternyata, ya. Di bagian utara itu peta Mesir, ya. Di bagian utara Mesir yang berbatasan dengan Mediterania. Ya, Mediterania itu apa? Laut Tengah, ya. Mediterania itu Laut Tengah. Ya, di sana ada sebuah kota yang bernama Iskandariyah. Orang-orang Barat menyebutnya Alexandria. Ya, Alexandria di bagian utara negeri Mesir. Nah, kota ini didirikan oleh Alexander the Great. Ya, kaum muslimin menyebutnya sebagai Iskandar. Ada gambar selanjutnya, Mas, ya. Ya, ini lukisan Alexander the Great. Ya, tentu kita enggak boleh, ya, melukis seperti ini. Ini cuma kita nukilkan dari mereka, ya. Mereka yang membuat gambar-gambar ini, ya. Jadi kita kaum muslimin, ya, enggak boleh buat gambar-gambar seperti ini. Cuma untuk menampilkannya sebagai bukti sejarah tidak menjadi masalah, ya. Ini Alexander the Great, ya, orang yang pernah memiliki kekuasaan yang sangat besar, ya, membentang mulai dari Eropa sampai ke India. Nah, salah satu daerah yang dia kuasai itu adalah bagian utara Mesir. Nah, kemudian di sana dia mendirikan sebuah kota, atau sudah ada kotanya, kemudian kota itu diberi nama dengan namanya. Ini kota Iskandariyah, Alexandria. Dan Alexandria ini juga dikenal dengan sebagai pusat peradaban, ya, pusat kebudayaan. Ya, mereka memiliki perpustakaan, ya, zaman dahulu, ya, sebelum Kristen masuk, sebelum Nasrani masuk. Iskandariyah ini atau Alexandria ini dikenal dengan khazanah perpustakaan yang sangat besar. Perpustakaan yang sangat besar. Dan juga salah satu 7 keajaiban dunia itu ada di sana. Ya, jadi karena dia terletak di pantai, di Iskandaria atau di Alexandria itu pernah berdiri sebuah mercusuar. Ya, mercusuar yang tingginya itu sekitar 100 meter. Maka 100 meter kan biasa ya, kayak apa ya 100 meter Pak, bangunan 100 meter. Kalau zaman sekarang bangunan 100 meter mungkin biasa ya. Tapi di masa lalu 100 meter itu sudah luar biasa ya. Ini kan abad sebelum Masehi ya. Abad sebelum Masehi. Sebelum lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Nah, ketika itu Alexandria sudah memiliki mercusuar yang tingginya itu 100 meter ya, tingginya itu 100 meter. Dan ini juga merupakan bangunan yang monumental. Makanya ada salah seorang penjelajah Yunani itu yang memasukkannya sebagai 7 keajaiban dunia. Ya, 7 keajaiban dunia. Di antara 7 keajaiban dunia ya ini mercusuar Iskandariyah, kemudian taman bergantung Babylon, kemudian piramid di Giza ya di Mesir juga, dan beberapa tempat lainnya. Ada 7 keajaiban dunia. Nah, salah satunya itu ada di Iskandaria atau di Alexandria. Tapi sekarang sudah tidak ada ya, karena terjadi beberapa gempa bumi, maka bangunan mercusuar ini akhirnya runtuh. Ya, tidak ada lagi. Terakhir itu, catatan sejarah menyebutkan terakhir kali bangunan ini runtuh tahun atau abad ke-14. Abad ke-14. Jadi mungkin waktu itu Mesir berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Ya. Dan itu bertahan beberapa abad ya. Bangunan mercusuar Iskandariyah. Nah, inilah yang ditarget oleh Amr bin al-As. Setelah benteng Babylon berhasil beliau kuasai, maka beliau segera memasang fokus yang baru, yaitu menaklukkan Iskandariyah. Disebutkan oleh sejarawan Ali Salabi, habibullah ta'ala, Rabatu Amr bin al-As ya wa rijaluhu ya uddata ashhur ya fi hisnil Babylon liyastajamma al-junud. Ya, Amr bin al-As dan pasukannya tinggal beberapa bulan di benteng Babylon untuk mempersiapkan pasukan. Jadi setelah setelah berhasil menguasai benteng Babylon, mereka istirahat dulu. Ya, mereka bersiap untuk menyerang Iskandaria. Ini perang besar. Iskandaria ini termasuk daerah yang pasti akan dipertahankan mati-matian oleh orang Romawi karena inilah pintu masuk mereka lewat laut. Ya, karena negeri Syam sudah diblokade sama kaum muslimin ya. Bagian utara negeri Syam itu semua sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Sehingga kalau orang Romawi ingin melakukan serangan balasan kepada kaum muslimin, mau tidak mau mereka harus lewat Iskandaria. Sehingga Iskandaria ini pasti akan dipertahankan mati-matian oleh mereka. Oleh karena itu, Amr bin al-As itu sadar. Mereka butuh persiapan. Maka mereka menunggu selama beberapa bulan di benteng Babylon untuk menyiapkan pasukan. Qala wa yasilhu idzin min amiril mu'minin Umar ya bisayri li fathil Iskandariyah. Sampai kemudian datanglah izin dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, agar beliau melanjutkan perjalanan ya untuk menaklukkan Iskandariyah. Jadi tetap harus ada SK-nya dari Amirul Mukminin ya, karena ini adalah perang yang sangat besar. Ya, maka begitu datang izinnya dari Amirul Mukminin, barulah kemudian Amr bin al-As dan pasukannya berangkat menuju Iskandariyah. Qala falamma tahaqqaqa dhalika taraka Amr fil hisn ya musallahatan qawiyatan minal muslimin. Maka setelah datang izin dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, Amr bin al-As meninggalkan pasukan yang kuat ya, yang lengkap, senjatanya lengkap dari kalangan kaum muslimin di benteng Babylon agar jangan sampai benteng Babylon ini jatuh kembali ke tangan musuh. Wa fasala bi junudihi min Babilun ya fi mayu sanata 41 wa 600 miladi al-muwafiq Jumadil Akhirah sanata 21 min al-Hijrah. Maka kemudian beliau pun membagi dua pasukannya. Ya, pasukannya mulai berangkat dari Babilon. Ini terjadi pada bulan Mei tahun 641 Hijriyah yang bertepatan dengan bulan Jumadil Akhirah tahun 21 Hijriyah. Ya, jadi kalau dikonversi ke dalam tahun Masehi, ini sekitar tahun 641 Masehi. Adapun tahun Hijriyahnya itu sekitar tahun 21 Hijriyah, bulan Jumadil Akhirah. Ya. Qala wa kharaja ma'hu jama'atun min ru'asa'il kibt. Ya, alladhi tamannu ila anna musalahatahum batat fi musanadatil quwwah al-islamiyah al-mudhaffarah. Dan ketika itu, pasukannya Amr bin al-As, ya, disertai oleh pimpinan-pimpinan Kipti. Nah ini, orang-orang Kipti itu justru menggabungkan diri kepada kaum muslimin. Ya, ketika kaum muslimin ingin memerangi orang-orang Romawi, orang-orang Kipti justru bergabung dengan kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka sudah berdamai. Sudah ada perjanjian damai dengan mereka. Dan mereka merasakan keamanan. Ya, ketika mereka menggabungkan diri dengan kekuatan kaum muslimin. Ya, jadi orang-orang Kipti ini justru merasa tenang dengan keberadaan kaum muslimin. Mereka justru merasa senang, ya, diberikan jaminan keamanan oleh kaum muslimin. Lantas apa yang dilakukan oleh orang-orang Kipti ini? Waqad aslahu lahum at-turuq. Ya, mereka membukakan jalan bagi kaum muslimin. Jalan-jalan bagi kaum muslimin dibukakan oleh mereka. Wa aqamu lahum al-jusur. Demikian juga mereka membukakan jembatan-jembatan bagi pasukan kaum muslimin. Wal aswaq, demikian juga pasar-pasar untuk menyuplai kebutuhan pasukan kaum muslimin. Wasara lahum al-kib a'wanan ala ma aradu min qitali rum. Maka kemudian orang-orang Kipti ini, ya, mereka pun memberikan atau menjadi pembantu kaum muslimin, ya, dalam memerangi orang-orang Romawi. Ya, makanya dalam peperangan itu juga ada strategi, ya. Jadi tidak semuanya dihabisi, dibunuh, ya. Kalau ada di antara pihak-pihak musuh ini yang kemudian bisa menjadi simpatisan kita, kita tarik hati mereka. Nah, ini terjadi pada penaklukan Iskandariyah, di mana orang-orang Kipti, ya, justru menjadi pembantu kaum muslimin untuk mengusir orang-orang Romawi atau mengalahkan orang-orang Romawi yang masih bercokol di Iskandariyah. Ya, kita bisa lihat di sini, ya, mereka justru memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Baik. Bagaimana detailnya penyerangan atau penaklukan kota Iskandariyah ini, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, biiznillahi ta'ala. Jadi insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas bagaimana ditaklukannya kota Iskandariyah oleh kaum muslimin, ya. Kemudian kalau masih ada waktu, kita bahas juga penaklukan Tarablus, Tripoli, ya, kota Tripoli yang berada di Libya. Ini kalau waktunya masih ada, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, biiznillahi ta'ala. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini pertemuan kita di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan menambah keinginan kita, menambah semangat kita untuk meneladani para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Baik, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Bismillah, ada satu pertanyaan masuk, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah kaum muslimin sempat bertemu Heraklius? Jazakumullahu khairan. Nah, mereka bertemu dengan Heraklius, ya. Bahkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Abu Sufyan itu pernah bertemu dengan Heraklius ketika perjanjian Hudaibiyah. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian Hudaibiyah dengan kaum musyrikin, bahwa kaum musyrikin diberi keamanan, artinya mereka tidak akan saling serang-menyerang. Maka Abu Sufyan pun berangkat ke negeri Syam. Ketika itu Heraklius sudah mendapatkan surat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Heraklius itu dikirimkan surat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak dia masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Al-Bukhari disebutkan Bismillahirrahmanirrahim min Rasulillahi min Muhammadin Muhammad bin Abdullah Rasulillah ila Hiraqla Adimir Rum. Ya. Kemudian assalamu ala manittaba'al huda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad utusan Allah kepada Heraklius penguasa Romawi. Selamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk, kemudian diajaklah Heraklius untuk masuk Islam. Maka Heraklius ketika itu tertarik dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kaum musyrikin ada di antara mereka yang sedang berada di kota Basra, ya, atau kota Busra. Kota Busra ini adalah pusat perdagangan orang-orang Arab, ya, di negeri Syam. Maka Herakla meminta kepada pasukannya untuk mencarikan orang Arab yang berasal dari Mekah untuk ditanyai, ya, tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Abu Sufyan bin Harb yang masih musyrik, ya, sedang berada di Basra atau di Busra. Maka dia pun dipanggil ke hadapan Abu Sufyan dipanggil ke hadapan Heraklius. Kemudian Heraklius meminta agar Abu Sufyan ini maju ke depan, kemudian teman-temannya ada di belakang. Ya, tujuannya kalau diwawancara, ditanya-tanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Sufyan ini enggak bisa bohong. Karena kalau dia bohong, pasti teman-temannya akan bereaksi. Ha, ini cerdasnya Heraklius, ya. Sampai kemudian diinterview oleh siapa? Oleh Heraklius, ya. Abu Sufyan diinterview sama Heraklius. Kemudian keluarlah jawaban-jawaban yang meyakinkan Heraklius bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini benar-benar Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebenarnya dia tertarik masuk Islam, tapi apa? Heraklius ini takut kekuasaannya hilang. Maka ketika dia mengkhabarkan kepada bawahan-bawahannya, staff-staffnya, bahwa dia merasa bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kebenaran, ternyata reaksi mereka luar biasa, ya. Maka, waduh, ini kalau mereka reaksinya seperti ini, ya, penolakannya seperti ini, maka kekuasaan saya bisa hilang, kata Heraklius. Akhirnya dia mengatakan bahwa saya hanya menguji saja, saya hanya ngetes saja. Maka tetaplah Heraklius dalam agamanya sampai kemudian dia pun diusir oleh kaum muslimin dari negeri Syam. Silahkan antum rujuk pembahasan kita di penaklukan negeri Syam, ya. Ada di ANB, ya, masih ada, ya, rekaman-rekaman lama, silahkan antum rujuk di sana. Baik, wallahu taala alam bisawab, sudah? Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Ikuti terus kajian sejarah penaklukan di masa para Khulafaur Rasyidin ridwanullahi alaihim ajmain. Insyaallah kita akan bahas peristiwa-peristiwa penaklukan yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.